Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, cetakan tahun 1992. Buku jilid kedua, mulai dari halaman 571. Kitab Halal dan Haram, bab 2. Lanjutan dari sebelumnya. Dan kita sekarang memperkatakan tentang fikih yang berhubungan dengan kepentingan makhluk. Dan fatwa secara dohir mempunyai hukum dan cara menurut yang dikehendaki oleh kepentingan. Dan jalan agama yang tidak akan mampu menjalaninya kecuali beberapa pribadi-pribadi. Jikalau semua makhluk mencemplungkan diri dengan itu, niscaya rusaklah peraturan dan hancurlah dunia. Karena yang demikian itu adalah tuntutan kerajaan besar di akhirat. Kalau semua makhluk melaksanakan tuntutan kerajaan dunia dan meninggalkan segala pekerjaan yang hina dan perusahaan yang rendah, niscaya rusaklah peraturan. Kemudian rusak pula kerajaan itu dengan rusaknya peraturan tadi. Maka pekerja-pekerja itu sesungguhnya menyerahkan tenaganya adalah supaya tersusunlah kerajaan bagi raja-raja. Dan begitu pula orang-orang yang menghadap ke dunia menyerahkan tenaganya supaya selamatlah jalan agama bagi orang-orang agama, yaitu kerajaan akhirat. Kalau tidaklah yang demikian, niscaya tidaklah pula selamat agama mereka untuk orang-orang agama itu. Maka syarat keselamatan agama bagi mereka ialah supaya kebanyakan mereka berpaling dari jalannya yang bekerja melaksanakan segala urusan dunia. Dan itu adalah bagian yang terdahulu kehendak azali dengan dia. Dan kepada itulah isyarat dengan firman Allah Ta'ala. Yang artinya, kamilah yang membagi-bagikan penghidupan di antara mereka dalam kehidupan dunia ini. Dan kami tinggikan sebagiannya dari yang lain beberapa tingkatan, supaya sebagiannya dapat bekerja untuk yang lain. Surat Az-Zukhruf ayat 32. Kalau orang mengatakan tidak memerlukan kepada pentakdiran meratanya pengharaman, sehingga tidak ada lagi yang halal karena yang demikian itu tidak pernah terjadi. Dan itu sama-sama telah dimaklumi dan tidak syak lagi bahwa sebagian itu haram. Dan yang sebagian itu adalah yang sedikit atau terbanyak di mana padanya itu mendapat perhatian. Dan apa yang kamu sebutkan bahwa yang diharamkan itu adalah yang sedikit dibandingkan kepada semua itu adalah jelas. Tetapi yang boleh tidak daripada dalil yang menghasilkan kepada pembolehannya, yang tidak termasuk sebagian dari kemuslihatan pelanjutan atau al-masalihil mursalah. Dan apa yang kamu sebutkan dari pembagian seluruhnya adalah kepentingan pelanjutan. Maka tak boleh tidak baginya dari dalil yang menentukan di mana kepentingan pelanjutan itu dikiaskan kepada dalil tersebut sehingga dalil itu diterima dengan kesepakatan atau ittifaq karena sebagian ulama tidak menerima kepentingan pelanjutan atau masalihul masalah itu. Maka aku menjawab, kalau diterima bahwa yang haram itu adalah yang tersedikit, maka memadailah bagi kita. Masa Rasulullah SAW dan para sahabat menjadi dalil, serta adanya riba, pencurian, pengambilan harta orang secara diam-diam, dan penggarongan. Dan kalau diumpamakan, ada suatu masa di mana yang terbanyak ialah yang haram, maka halal juga memperolehnya. Dalilnya adalah tiga perkara. Dalil pertama, pembagian yang telah kita bataskan itu dan telah kita batalkan daripadanya, empat dan kita tetapkan bagian kelima, maka yang demikian itu apabila berlaku mengenai apabila seluruhnya itu haram, niscaya adalah lebih layak apabila yang haram itu terbanyak atau tersedikit. Dan perkataan dari orang yang mengatakan, itu adalah kepentingan pelanjutan, adalah kelemahan pikiran. Karena yang demikian itu sesungguhnya ia berkhayal dari khayalannya tentang hal-hal yang penuh sangkaan belaka. Dan ini adalah diyakini yang demikian. Dan kami tidaklah ragu bahwa kemuslihatan agama dan dunia adalah kehendak agama. Dan itu dimaklumi dengan mudah dan tidak dengan sangkaan-sangkaan. Dan tidak salah lagi bahwa pengembalian seluruh manusia kepada sekedar darurat atau sekedar diperlukan atau kepada rumput dan binatang buruan adalah pertama-tama merobohkan dunia. Dan kedua, dengan perantaraan dunia merobohkan agama. Maka apa yang tidak diragukan tidaklah memerlukan kepada asal yang membuktikan kepadanya. Dan yang disaksikan ialah atas khayalan, khayalan yang penuh dengan sangkaan yang berhubungan dengan perseorangan-perseorangan dari orang-orang. Dalil kedua, bahwa diberikan alasan dengan kias yang menguraikan, yang dikembalikan kepada pokok, di mana para ahli fikih yang menyukai dengan kias atau sebagian atau kias juz'i menyetujuinya. Dan kalau bagian-bagian atau al-juz'iyat itu dipandang tidak berarti pada orang-orang yang memperbolehkannya dibandingkan kepada contoh yang telah kami sebutkan dahulu dari hal keseluruhan, yang menjadi pentingnya Nabi, kalau sekiranya diutuskan pada zaman di mana haram telah merata padanya. Sehingga kalau dijalankan hukum yang lain, niscaya robohlah dunia. Kias yang menguraikan yang bersifat bagian, yaitu telah bertentangan tanda yang menentukan dari hal-hal yang tidak terbataskan. Maka dihukumkanlah dengan yang pokok, tidak dengan yang biasa. Karena mengkiaskan kepada debu jalan, kendi wanita Nasrani, dan bejana orang-orang musyrik, dan yang demikian itu telah kita buktikan dahulu dengan perbuatan para sahabat. Dan kata kami, terputus tanda-tanda yang menentukan adalah menjaga dari bejana-bejana yang dijalankan itikad kepadanya. Yang dijalankan ijtihad kepadanya. Dan kata kami, tidak terbataskan adalah menjaga dari keserupaan bangkai dan wanita susuan dengan yang disembelih dan wanita asing yang boleh dikawini. Atau ajnabiyah. Kalau orang mengatakan adanya air itu suci mensucikan adalah diyakini. Dan itu adalah asalnya atau pokoknya. Dan siapakah menerima bahwa asal pada segala harta itu halal. Tetapi asal pada harta itu ialah pengharaman. Maka kami menjawab bahwa segala keadaan yang tidak diharamkan karena sesuatu sifat pada zatnya, bagaimana haramnya kamar dan babi, maka dijadikanlah kepada suatu sifat yang tersedia untuk menerima muamalah dengan rela merelakan, sebagaimana dijadikan air tersedia untuk wudhu. Dan sesungguhnya telah terjadi syak mengenai batalnya persediaan itu pada kamar dan babi. Maka tak adalah perbedaan antara kedua keadaan itu, karena dia keluar daripada menerima muamalah dengan rela merelakan disebabkan masuknya kezaliman kepadanya. Sebagaimana keluarnya air daripada menerima wudhu disebabkan masuknya najis kepadanya. Dan tak adalah perbedaan di antara kedua keadaan itu. Penjawaban kedua, bukti yang terang yang menunjukkan kepada milik yang berkedudukan seperti kedudukan istishab. dan malah lebih kuat dari istijhab atau menyertakan hukum kepada yang sudah, dengan dalil bahwa agama menghubungkan milik itu dengan istijhab. Karena barang siapa terdakwa bahwa ia berhutang, maka ia didengar, ialah perkataan yang terdakwa itu, karena pada asalnya ia terlepas dari beban penghutangan itu. Dan ini adalah istihab. Dan barang siapa menjadi terdakwa bahwa ada milik orang dalam tangannya, maka suara yang didengar di sini juga adalah suaranya, karena menempatkan tangan itu pada tempat istihab. Sehingga apa saja yang terdapat pada tangan seorang manusia, maka yang pokok atau asal adalah kepunyaannya, selama belum ada dalil yang menunjukkan sebaliknya dengan tanda-tanda yang tertentu. Dalil ketiga, bahwa tiap-tiap sesuatu yang menunjukkan kepada jenis yang tidak terhinggakan dan tidak menunjukkan kepada sesuatu yang tertentu, niscaya tidak diperhatikan walaupun dia itu dipastikan. Maka untuk tidak diperhatikan apabila menunjukkan dengan jalan sangkaan adalah lebih-lebih lagi. Penjelasannya, bahwa sesuatu yang diketahui bahwa itu kepunyaan si Zaid, maka adalah haknya melarang orang berbuat sesuatu pada miliknya itu dengan tidak seizinnya. Jikalau diketahui bahwa benda itu ada pemiliknya di dunia, tetapi terjadilah putus harapan untuk mengetahui pemiliknya itu dan ahli warisnya, maka adalah itu menjadi harta yang diuntukkan bagi kemuslihatan kaum muslimin, di mana boleh dilaksanakan pengurusan padanya dengan memandang kepada hukum kepentingan umum. Kalau ada yang menunjukkan bahwa barang itu mempunyai pemilik yang terbatas pada 10 orang umpamanya, atau 20, niscaya terlaranglah melaksanakan urusan pada barang itu dengan menggunakan hukum kepentingan umum. Maka yang diragukan tentang adakah barang itu mempunyai pemilik lain selain yang memegangnya atau tidak, tidaklah menjadi dari yang telah diyakini dengan pasti bahwa barang itu mempunyai pemilik, tetapi tidak dikenal dirinya pemilik itu. Maka hendaklah diperbolehkan melakukan urusan pada barang itu untuk kepentingan umum. Dan kepentingan umum itu ialah apa yang telah kami sebutkan dahulu pada bagian 5. Maka adalah asal itu menjadi saksi baginya. Betapa tidak, tiap-tiap harta yang hilang, yang ketiadaan pemiliknya, maka dipergunakan oleh sultan kepada kepentingan umum. Dan setengah dari kepentingan umum itu ialah untuk orang-orang miskin dan lainnya. Maka kalau diserahkan untuk menggunakannya pada orang miskin, niscaya barang tersebut menjadi milik dari orang miskin itu. Dan berlakulah penggunaannya pada barang itu. Kalau ada yang mencuri barang tersebut dari si miskin tadi, niscaya tangan si pencuri itu dihukum potong. Maka bagaimanakah berlaku urusan si miskin itu pada milik orang lain? Tentu tidaklah yang demikian itu. Selain karena kita telah menetapkan bahwa kepentingan umum menghendaki untuk berpindahnya hak milik kepada si miskin tersebut dan halalah barang itu baginya. Maka kita telah menghukumkan dengan apa yang diwajibkan oleh kepentingan umum itu. Kalau orang mengatakan, itu adalah tertentu dengan pengurusan di mana padanya sultan atau penguasa, maka kami menjawab bahwa sultan tidak diperbolehkan baginya pengurusan mengenai milik orang lain dengan tidak seizinnya, di mana tidak ada sebab bagi sultan untuk mengurusinya selain yang kepentingan umum. Yaitu kalau barang itu ditinggalkan begitu saja, niscaya hilang. Maka barang itu bolak-balik antara disia-siakan dan diserahkan kepada suatu kepentingan. Dan menyerahkan kepada suatu kepentingan adalah lebih mengandung kemuslihatan daripada menyia-nyiakan. Maka kembalilah tanggung jawabnya ke pundak sultan. Dan kemuslihatan tentang sesuatu yang diragukan padanya dan tidak diketahui pengharamannya, ialah ditetapkan pada suatu itu dengan penunjukan tangan atau memegang barang tersebut. Dan dibiarkan atas tanggung jawab yang mempunyai tangan kekuasaan padanya. Karena mencabut dari tangan kekuasaan yang memegangnya dengan alasan sak pasangka dan memberatkan mereka menggunakan sekedar yang perlu saja adalah membawa pada kemadorotan yang telah kami sebutkan dahulu. Segi-segi kemuslihatan umum itu berlain-lainan. Karena sultan itu sekali memandang bahwa kemuslihatan itu meminta supaya ia membangun dengan harta itu jembatan. Sekali meminta supaya ia menyerahkan harta itu kepada tentara Islam. Dan sekali meminta supaya ia menyerahkan kepada fakir miskin. Dan berkisarlah ia bersama-sama kemuslihatan umum itu sebagaimana kemuslihatan itu sendiri berkisar. Dan begitu pula fatwa tentang hal yang seperti ini berkisar menurut kemuslihatan. Dan dikeluarkan dari ini, bahwa orang tidak disiksa tentang benda-benda harta dengan sangkaan-sangkaan yang tidak bersandarkan pada dalil khusus tentang kepemilikan benda-benda itu. Sebagaimana ia dipersalahkan raja dan orang-orang miskin yang mengambil harta itu daripadanya dengan tahunya mereka bahwa harta itu mempunyai pemilik, di mana pengetahuan itu tidak sampai untuk mengetahui pribadi pemilik yang dimaksud. Dan tak ada bedanya antara diri pemilik itu sendiri dengan barang-barang yang dimiliki dalam pengertian tersebut. Maka, ini adalah penjelasan subhat percampuran. Dan tidak ada lagi kecuali memperhatikan tentang percampuran benda-benda cair, dirham-dirham, dan benda-benda lain pada tangan seorang pemilik. Dan akan datang penjelasan pada bab penguraian jalan keluar dari kezaliman. Perkembangan ketiga. Bagi subhat, bahwa bersambung kemaksiatan dengan sebab yang menghalalkan. Ada kalanya pada tanda-tandanya, ada kalanya pada yang menyambungnya, ada kalanya pada yang mendahulinya atau pada penggantiannya, dan maksiat itu termasuk maksiat yang tidak mengharuskan rusak akad atau ikatan perjanjian, dan membatalkan sebab yang menghalalkan. Contoh maksiat tentang tanda-tanda yang menunjukkan ialah berjual beli pada waktu seruan azan pada hari Jumat, menyembelih dengan pisau rampokan, memotong kayu bakar dengan kapak rampokan, menjual di atas penjualan orang lain, dan menawar di atas tawaran orang lain. Semua itu adalah larangan yang datang pada akad dan tidak menunjukkan kepada batal akad. Maka mencegah dari semua itu adalah warak. Walaupun yang diperoleh dengan sebab-sebab tadi tidak dihukum dengan haramnya. Dan menamakan yang semacam tersebut tadi dengan subhat adalah secara tidak diperkirakan benar atau secara tasamuh. Karena subhat itu pada biasanya ditujukan untuk kehendak keserupaan dan kebodohan. Dan tidak ada keserupaan di sini, tetapi kemaksiatan penyembelihan dengan pisau orang lain adalah sama-sama dimaklumi. Dan halalnya penyembelihan itu juga sama-sama dimaklumi. Tetapi kadang-kadang diambil kata-kata subhat itu dari musyabahah atau serupa menyerupakan. Dan memperoleh hasil dari hal-hal yang tersebut itu adalah makruh. Dan kemakruhan itu menyerupakan dengan pengharaman atau tahrim. Kalau dimaksudkan dengan subhat yang itu tadi, maka penamaannya dengan subhat adalah mempunyai dasar. Dan kalau tidak demikian, maka seyogialah dinamakan saja dengan makruh atau kirohah, bukan subhat. Dan apabila maksudnya telah diketahui, maka tiadalah perselisihan lagi tentang namanya. Karena adat kebiasaan ahli fikih atau al-fukoha ialah tidak memperhitungkan benar tentang penamaan-penamaan atau al-itlaqot. Kemudian ketahuilah bahwa kemakruhan itu mempunyai tiga tingkat. Yang pertama daripadanya mendekati kepada yang haram dan warok daripadanya adalah penting. Dan yang penghabisan daripadanya berpenghabisan kepada semacam yang bersangatan yang hampir-hampir menghubungi dengan warok orang-orang was-was. Dan di antara yang dua itu adalah tengah-tengah yang menarik kepada dua tepi tadi. Maka kemakruhan memakan binatang buruan dari anjing rampokan adalah lebih berat dari hewan sembelian dengan pisau rampokan atau yang ditangkap dengan panah rampokan. Karena anjing itu mempunyai usaha dan berbeda pendapat ulama mengenai yang diperoleh anjing buruan itu untuk pemilik anjing atau untuk pemburu yang memakai anjing rampokan tadi. Dan menyambung dengan itu, kesubhatan bibit yang ditanam pada tanah rampokan. Karena tanaman itu adalah untuk pemilik bibit, tetapi padanya terdapat subhat. Kalau kita akui, hak menahan bagi pemilik tanah pada tanaman itu niscaya adalah seperti harga yang haram. Tetapi yang lebih sesuai menurut kias, bahwa tidak diakui hak menahan itu seperti jikalau ia menumbuk pada tempat tumbukan tepung rampokan dan menangkap burung dengan jaring rampokan. Karena tiada bersangkut hak milik jaring pada kegunaannya dengan pemburuan. Dan diiringi yang tadi oleh memotong kayu api dengan kapak rampokan, kemudian menyembelih kepunyaan sendiri dengan pisau rampokan, karena tiada seorang pun beraliran bahwa mengharamkan sembelian itu, dan diiringi oleh jual beli pada waktu azan hari Jumat, karena ini adalah lemah sangkutannya dengan maksud dari akad, walaupun segolongan ulama berpendapat batal akadnya, karena tak ada padanya kecuali orang itu sibuk dengan jual beli, meninggalkan kewajiban lain dan yang menjadi tugasnya. Kalau penjualan itu batal dengan seperti ini, niscaya batallah jual beli semua orang yang ada padanya dirham zakat atau salat qada yang wajib dilaksanakan dengan segera. Atau dalam tanggungannya sebuah danik atau 1/6 dirham kezaliman karena kesibukannya dengan berjual beli mencegahnya dari menunaikan kewajiban. Maka tidak adalah bagi Jumat selain dari wajibnya sesudah azan atau seruan. Dan yang demikian itu menarik kepada tidak sahnya perkawinan anak-anak orang zalim dan tiap-tiap orang yang ada dalam tanggungannya atau dimahnya sedirham. Karena ia sibuk dengan perkataannya daripada perbuatan yang menjadi kewajibannya, kecuali dari segi datangnya larangan secara khusus pada hari Jumat itu, yang kadang-kadang mendahului kepada pemahaman akan suatu keistimewaan pada hari Jumat, sehingga kemakruhan itu menjadi lebih berat, dan tidak mengapa dengan memberi peringatan padanya. Tetapi, kadang-kadang menghela kepada was-was, sehingga ia mempersempit daripada perkawinan anak-anak perempuan orang-orang zalim dan muamalah-muamalah mereka yang lain. Diceritakan dari sebagian mereka bahwa ia membeli sesuatu dari seorang laki-laki. Lalu ia mendengar kemudian bahwa laki-laki tersebut membelinya dahulu pada hari Jumat. Maka dikembalikannya barang tersebut karena takut adanya barang itu dari apa yang dibelinya pada waktu azan. Ini adalah terlalu bersangatan, karena ia mengembalikan dengan syak atau sangkaan. Sangkaan yang seperti ini tentang penilaian larangan-larangan atau yang batal-batal tidaklah terputus pada hari Sabtu dan hari-hari yang lain juga. Dan warok itu adalah baik, dan bersangkaan padanya adalah lebih baik. Tetapi sampai kepada batas yang dimaklumi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Halakal mutanatti'un." Artinya, binasalah orang-orang yang berlebih-lebihan dalam memilih nafsunya. Diriwayatkan Muslim dari Ibnu Mas'ud. Maka hendaklah menjaga diri dari berlebih-lebihan yang demikian itu. Karena walaupun tidak mendatangkan kemadharatan kepada orang yang bersifat demikian, tetapi mungkin mendatangkan persangkaan pada orang lain bahwa keadaan yang seperti itu adalah penting. Kemudian ia sendiri lemah dari keadaan yang lebih mudah dari itu. Maka ia meninggalkan pokok warok Dan itu adalah tempat sandaran kebanyakan manusia pada zaman kita ini. Karena telah sempit jalan kepada mereka, lalu mereka putus asa dari melaksanakannya, maka mereka menampakkan yang tersebut itu. Maka sebagaimana orang yang was-was pada bersuci, kadang-kadang ia lemah dari bersuci, lalu ditinggalkannya. Maka seperti itu pula setengah orang-orang yang was-was tentang yang halal, yang menerobos kepada sangkaannya bahwa harta dunia semuanya itu haram, lalu mereka berlapang-lapang tentang itu. Maka mereka meninggalkan pembedaan, dan itu adalah kesesatan sebenarnya. Adapun contoh pada yang menyambunginya, yaitu tiap-tiap pengurusan yang membawa pada alunannya kepada maksiatan, yang paling tinggi daripadanya ialah menjual buah anggur kepada pembuat khamar, dan menjual budak kepada orang yang terkenal kejam kepada budak-budaknya, dan menjual pedang kepada penyamun. Dan berbeda pendapat para ulama tentang sahnya yang demikian, dan tentang halalnya harga yang diperolehnya daripadanya. Dan lebih sesuai dengan kias bahwa yang demikian itu sah, dan uang yang diperoleh daripadanya halal. Hanya orang itu berbuat maksiat dengan akadnya, sebagaimana ia maksiat menyembelih dengan pisau rampokan, sedang hewan sembelihannya adalah halal. Tetapi ia maksiat, sebagaimana maksiatnya memberi pertolongan kepada perbuatan yang maksiat, karena tiada sangkutnya perbuatan tersebut dengan akad itu sendiri. Maka yang diperoleh daripadanya adalah makruh sebagai kemakruhan yang bersangatan. Dan tidaklah itu haram. Dan diiringi yang tadi pada tingkatan oleh menjual buah anggur kepada orang yang meminum khamar. Dan ia bukan pembuat kerang. Dan juga berbuat zalim, karena kemungkinan itu telah bertentangan. Orang-orang terdahulu atau salaf memandang makruh penjualan pedang pada waktu kekacauan atau banyak fitnah, karena ditakuti akan dibeli orang zalim. Maka ini adalah warok di atas yang pertama tadi, dan kemakruhan padanya adalah lebih ringan. Dan diiringi oleh yang lebih bersangatan lagi dan hampir menghubungi dengan was-was, yaitu kata suatu golongan bahwa yang diperbolehkan bermuamalah dengan kaum tani dengan menjual alat-alat pertanian. Karena mereka mendapat pertolongan dengan alat-alat tersebut kepada membaca, dan mereka menjual makanan yang diperolehnya kepada orang yang dolim. Dan tidak dijual kepada para petani itu lembu, tanah, dan alat-alat pertanian. Itu adalah warok orang-orang was-was, karena menarik kepada tidak dijual kepada orang tani atau akan makanan, karena ia memperoleh kekuatan dengan makanan itu kepada bertani, dan tidak diberi minum dari air umum karena yang demikian itu dan berkesedihan ini pada batas berlebih-lebihan memilih hawa nafsu yang dilarang. Dan tiap-tiap yang menuju kepada sesuatu dengan maksud kebajikan, niscaya tidak dapat tidak untuk berlebih-lebihan kalau tidak dicela oleh ilmu yang sebenarnya. Ada sesuatu yang menjadi bid'ah dalam agama, supaya manusia mendapat madarat sesudahnya dengan bid'ah itu, dan ia menyangka bahwa ia telah berbuat dengan kebajikan, dan karena inilah Nabi SAW bersabda, "Fadlul 'alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adna rajulin." Kelebihan orang yang berilmu terhadap orang yang beribadah adalah seperti kelebihanku terhadap orang laki-laki yang terendah dari para sahabatku. Orang-orang yang berbuat berlebih-lebihan pada nafsu itu adalah orang-orang yang ditakuti berada sebagian dari orang-orang yang dikatakan orang-orang yang terbuang saja usahanya dalam kehidupan dunia, sedang mereka mengira bahwa mereka melakukan usaha-usaha yang baik. Surat Al-Kahfi ayat 104.